Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adallahu wa iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran Nawaqidul Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab rahimahullah ta'ala. Sekarang masuk ke An-Naqid At-Tasi', pembatal Islam yang ke-9. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, At-Tasi'u man i'taqada anna ba'da an-nasi yasa'uhu al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir. Pembatal yang ke-9, ini barang siapa yang memiliki keyakinan bahwasanya membolehkan untuk keluar dari syariatnya Muhammad. Jadi anna ba'd an-nas yasul khuruj an syariat Muhammad, ya, bahwa sebagian manusia kalau dia keluar, ya, atau membolehkan keluar dari syariatnya Nabi Muhammad, ya, dia tidak mengikuti syariat Muhammad, ya, kama wasil al-khadir sebagaimana al-khadir, ya, keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihissalam, maka dia fahuwa kafir, dia telah kafir, artinya tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, dia lebih mengikuti tuntunan Nabi yang lain. Ini sudah terjatuh ke dalam al-kufur sekalipun dia masih mengerjakan, ya, syariatnya Nabi Muhammad. Tapi kalau dia meyakini, ya, di dalam hatinya, i'tiqad fi qalbih, bahwasanya boleh keluar dari syariatnya Muhammad, maka ini sudah terjatuh ke dalam al-kufur sekalipun dia tidak apa? Tidak melakukannya. Tapi dia memiliki keyakinan hal seperti itu sudah al-khuruj, ya, an-millah, keluar dari agama Islam. Nah, sekarang kita lihat penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan hafizhahullah ta'ala. Qala asy-syarih, la syakka anna Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kafah. Ya. La syak, ya. Tidak diragukan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kafah, untuk seluruh manusia, umat manusia seluruhnya. Arabihim, apakah dia dari kalangan orang-orang Arab, ya, dari kalangan Syam, itu kalangan ataupun juga yang Kufah, ya, negeri Arab, ya, Yaman, Saudi, Yordan, ya, Irak, itu negeri Arab, ya. Itu diutus untuk seluruh umat, apakah itu orang-orang Arabnya, ya, karena Nabi Muhammad SAW itu berasal dari Arab. Wa ajamim, atau selain Arab, ya, ajam, ya, selain Arab, ya, Indonesia, Cina dan sebagainya. Jadi harus mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh umat manusia. Kitabihim wa ummihim, apakah dari kalangan ahlul kitab atau bukan. Jadi mereka yang tadinya ahlul kitab, ya, mungkin sebelumnya mengikuti ajaran Nabi Musa atau ajarannya Nabi Isa, Nabi Daud, semuanya harus mengikuti tuntunannya Nabi Muhammad SAW. Apabila mereka masih mengikuti tuntunannya Nabi, bukan Nabi Muhammad SAW, maka dia sudah terjatuh ke dalam al-kufur, karena sudah mansukh, ya, sudah terhapus. Wa ila thaqalain al-jin wal ins, apakah itu dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, ya, mereka semua harus tunduk dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itu Nabi Muhammad. Fa aujaba ala jami'il khalq minal jin wal ins ittiba'ar rasul. Di sini menunjukkan apa? Wajibnya bagi seluruh makhluk, ya, dari kalangan jin, minal jin wal ins ataupun manusia, ittiba'ar rasul, ya, untuk mengikuti tuntunannya atau risalah yang dibawa oleh Rasulullah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hada min khasa'isi, dan ini termasuk dari kekhususan Nabi Muhammad SAW. Adapun yang lainnya itu diutus untuk kaumnya. Laqad ba'atha fi kulli ummatin rasulan, ya, fi kulli ummah. Jadi setiap, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jadi kami telah mengutus pada setiap umat, ya, setiap umat itu seorang rasul, ya, terkadang hanya untuk kaumnya, tapi kalau ini khusus untuk unsur Nabi Muhammad SAW, itu untuk seluruhnya, seluruh umat manusia dan juga kalangan jin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah. Jadi nabi yang terdahulu, yang sebelum Nabi Muhammad, semuanya itu yub'atsu ila qaumi khassah, diutus untuk kaumnya saja, ya, khusus untuk kaumnya saja. Wa bu'itsu ila an-nasi kafah, sedangkan aku, ya, kata Rasulullah SAW, itu diutus oleh Allah untuk membawa risalah ini ila nasi kafah, untuk seluruh umat manusia. Wa kama qala ta'ala, sebagaimana juga di dalam ayat, ya, tadi hadis ucapan beliau seperti itu. Kemudian ini juga sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah ya. Ya, dari ayatnya qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a, katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai manusia, inni, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Alladhi lahu mulkus samawati wal ard, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, tidak ada sesembahan ya, yang berhak disembah kecuali dia. Dialah yang yuhyi, yang menghidupkan, wa yumit, dan juga dialah yang telah mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu an-nabi, nabi yang al-ummi. Ummi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dan ini termasuk ya dari keagungan Allah subhanahu wa ta'ala ya, memberikan satu mukjizat yaitu Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang ya, ketika itu tidak memberikan anggapan bahwasanya ini adalah karangannya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sendiri tidak bisa apa? Tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Ya. Kalau misalkan Nabi Muhammad bisa membaca, bisa menulis, pandai, tentunya mereka beranggapan ini hanya karangan beliau. Tapi ini adalah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin dia bisa menulis ataupun juga mengarang seperti itu. Nah, alladhi lahu mulkus samawati wal ard, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, fa aminu. Ya, maka di sini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya yang an-nabi al-ummi. Alladhi yu'minu billah wa kalimatihi, yang mana dia beriman kepada Allah dan juga kalimat-kalimat Allah. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan hendaklah kalian itu mengikutinya, ya, mengikuti Nabi Muhammad SAW agar kalian mendapatkan petunjuk. Wa qala anil yahud wan nasara, demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang Yahud dan juga orang Nasara. Alladina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi, jadi orang-orang yang mengikuti ar-rasul ya, yaitu nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil, jadi mereka mendapati ya, di yang sudah tertulis ya, maktub, baik itu di Taurat ataupun Injil ya, yang ada pada mereka itu sudah ada ya, disuruh untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagian mereka tidak mau, enggan, karena bukan dari kalangan mereka ya, bukan dari kalangan orang Yahud ataupun orang Nasara, jadi mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Padahal itu sudah ditulis. Ya. Nanti akan ada seorang Rasul ya, setelah Nabi Isa alaihissalam. Dan itu sudah tertulis di Taurat wal Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf yanhahum 'anil munkar, yang menyuruh atau memerintahkan kepada hal-hal yang baik, yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan tentunya melarang ya, mereka dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang jelek. Wa yuhillu lahum at-thayyibat, dan menghalalkan hal yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan juga mengharamkan hal yang khabith, yang jelek. wa yadau anhum israhum wal aghlalati kanat alaihim, dan juga melepaskan apa beban yang ada pada mereka dan juga belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nuran ladzi unzila ma'a ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang Yahud ataupun orang Nasar tersebut tentunya, dan juga memuliakannya, memberikan pertolongan kepadanya, dan mengikuti an-nur, cahaya, alladzi unzila ma'ah, yang telah diturunkan bersamanya, tentunya mereka akan mendapatkan apa? Al-muflihun, keberuntungan. Ini ajakan terhadap orang-orang Yahudi wan Nasara. Ya, kalau di ayat yang sebelumnya itu ajakan untuk seluruhnya. Ya, ini bukan dari Ahlul Kitab saja, tapi juga semuanya. Nah, فَأَوْجَبَ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَنْ يَتَّبِعُوا مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Maka di sini menunjukkan apa? أَوْجَبَ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى, wajib bagi orang Yahudi yang sebelumnya dia mengikuti ajaran Nabi Musa atau Nabi Isa, Yahudi wa Nasara ataupun Nabi Daud, Nabi Ibrahim dan sebagainya, ayat Nabi Muhammad SAW, untuk mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Mungkin sebelumnya ya, di antara mereka itu ya, setiap apa, kaum berbeda-beda, ada yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ada yang mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim, ada yang mengikuti ajaran Nabi Musa, ada yang Nabi Isa dan yang lainnya. Namun ketika Nabi Muhammad SAW diutus, ya, maka semuanya harus meninggalkan ajaran yang sebelumnya dan mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Fa'aujaba 'alal yahudi wan nasara ayyattabi'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka harus wa ayyansuru untuk menolongnya, wa ayyu aziru, bahkan juga harus memuliakannya, tidak merendahkannya, tidak melecehkannya. Ya, ay wa kiruhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, maknanya sama. Wa qala walladhi nafsu Muhammadin bi yadi la yasma'u bi ahadin min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun. Ya. Bahkan Rasulullah juga mengatakan di dalam hadisnya, ya, dan walladhi nafs, demi zat yang Muhammad berada di tangannya, la yasmu bi ahad, jadi kalau di antara mereka yang tidak mau yasmu bi, tidak mau mendengarkan, ya, dari umat ini, ya, jadi salah satu di antara mereka kalau tidak mau mendengarkan aku, ya, baik itu dari karangan Yahudi ataupun Nasara, thumma yamutu, lalu mereka meninggal, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, mereka belum sempat beriman kepada apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala utus kepadaku, ya, illa kana min ashabin nar, tentunya, ya, mereka termasuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka, ashabin nar, penduduk neraka. Jadi ini ancaman bagi orang-orang Yahud yang tidak mau yasma'u bi, kata Rasulullah, tidak mau mendengarkan atau tidak mau mengikuti tuntunanku, ya, dari umat Yahudi ataupun Nasrani, lalu meninggal, walam yu, belum sempat dia masuk ke dalam Islam, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tentunya illaka min ashabin nar, kecuali dia termasuk dari penduduk neraka. Ya dan billah. Nah, ini pentingnya bahwasanya tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah yang hak, ada pun tuntunan yang lain, ya, itu sudah mansukh, tidak boleh diikuti. Jadi syariatnya yang lain tidak boleh diikuti. Yang harus diikuti adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini berdasarkan ayat, berdasarkan hadis, ya, Rasulullah SAW. Bahkan juga Rasulullah SAW pernah menegur, ya, Umar. Wara'a sallallahu alaihi wasallam fi yadi Umar radhiyallahu anhu awraqan minat Taurah. Ya, jadi ketika itu Rasulullah SAW pernah melihat Umar, ya, memegang sesuatu, ya, yaitu satu lembaran dari Taurat, ya, di tangan Umar radhiyallahu anhu ada lembaran-lembaran dari Taurat. Fasangka Rasulullah SAW alaihi dzalik. Lalu Rasulullah SAW itu mengingkari. Artinya dia tidak mau ada orang yang membaca, ya, kitab-kitab Taurat wal Injil. Wa qala amutahawwikuna fiha ya Ibnul Khattab, apakah engkau masih bingung, ya, wahai Ibnul Khattab? Artinya dikhawatirkan dia masih ada rasa keraguan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Walladhi nafsi biyadih laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Bahkan beliau bersumpah, walladhi nafsi biyadih, demi zat ku yang berada di tangannya, sungguh, ya, laqad ji'tukum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutusku, ya, ji'tukum, pada kalian itu seperti apa? Cahaya yang bersih, putih. La tas'aluhum an syai', jangan engkau menanyakan sesuatu tentang perkara-perkara, suatu perkara. Fa yukhbirukum bihaqqin, ya, lalu dikabarkan kepada kalian suatu yang hak, yang benar. Namun fatukadzibu bihi, kalian malah mendustakannya. Aw bibatil, atau juga diberitahukan sesuatu yang batil, namun malah fatusaddiqu bihi, tidak mengingkarinya, malah membenarkan. Walladhi nafsi biyadi law anna Musa kana hayyan, dan demi zat yang berada, zatku yang berada di tangannya, demi jiwaku yang berada di tangannya, law anna Musa kana hayyan, kalau misalkan Nabi Musa itu masih hidup, mawasiyahu illa ayyattabi'ani, tentunya beliau pun tidak akan memperkenankan untuk diikuti, ya, kecuali harus mengikuti aku, kata Rasulullah. Nah, jadi di sini bentuk pengingkaran, ya, apabila seseorang masih ragu terhadap ajar Rasulullah SAW atau masih mengambil referensi yang lain, ya, dari selain apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW, ya, berarti sama saja seperti keadaannya orang Yahud wan Nasara, ya, bahkan juga Umar radhiyallahu an pernah ditegel Rasulullah SAW, ya. Nah, lalu beliau mengatakan, faqala Umar radhiyallahu an, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Nah, jadi kami ridho bahwasanya Allah adalah sebagai Rabb kami, dan Islam adalah agama kami, dan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Rasul. Nah, ini diantara, ya, hujjah balighah atau sarihah terhadap orang-orang yang masih mengingkari, ya, tuntunan Rasul SAW ataupun melecehkannya, tidak yu'azziru atau tidak yuwaqiru, ya, tidak memuliakannya, atau bahkan tidak ayyan suruh, atau tidak mau menolong agama Allah, maka berhati-hati, ya, berhati-hati, dikhawatirkan nanti dia keluar dari syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, mungkin ada keyakinan-keyakinan yang masih ragu, iya dan billah. Nah, taib, ya, masih banyak tentang pembahasan hal ini. Kita lanjutkan lagi di waktu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keluangan dan kesempatan diberikan keistiqomahan agar kita bisa menuntut ilmu dan juga terus di atas i'tiqad yang hak, keyakinan yang benar. Wallahu ta'ala misal natuqbil haqadar. Subhanakallahu hamdik. Asyadu an la ilahi la anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.